aduhai putriku sayang, aduhai putriku sayang, putriku sayang. Lembutmu tak berarti, kau mudah dijual beli, kau mampu menyaingi lelaki dalam berbakti. Lembut bukan hiasan, bukan jua kebanggaan, tapi kau sayap kiri pada suami yang sejati. Sebalik bersih wajahmu, di sebalik tabir dirimu, ada rahsia agung tersembunyi dalam diri. Itulah sekeping hati yang takut pada Ilahi, berpegang pada janji, mengabdikan diri. Tetapi ia berkuasa menjaga diri dan nama. Tiada siapa yang akan boleh merampasnya, melainkan kau sendiri yang pergi menyerah diri. Ketegasanmu umpama benteng negara dan agama, dari dirobohkan dan jua dari dibinasakannya. Wahai putriku sayang, putriku kau bunga sayang, terpelihara. Mahligai syurga itulah tempatnya. Aduhai putriku sayang, kau dalam berbakti. Lembut bukan hiasan, bukan jua kebanggaan, tapi kau sayap kiri pada suami yang sejati. Di sebalik bersih wajahmu, di sebalik tabir dirimu, ada rahsia agung tersembunyi dalam diri. Sekeping hati yang takut pada Ilah.